Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sedere-sedere jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan wonten ing dalu punika. Bapak-bapak, ibu-ibu tasih diparingi nikmat Islam soho iman, nikmat sehat sempat saged rawuh untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dilajengaken pengaosan pengajian hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten ing dalu punika, bapak-bapak, ibu-ibu, kita badhe bahas surat Al-Baqarah ayat kawan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israil adzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, judul dan tema kajian kita pada malam hari ini adalah mengingat niku kemutan supados kawula panjenengan sami selalu mengingat kemutan nikmat peparinganipun Allah dumateng kita sedaya kathah sanget kenikmatan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-40 Allah berfirman kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, orang-orang anak keturunannya Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ingatlah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Ini termasuk ngemutaken dumateng kawula panjenengan sami. Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an yang kita baca. Allah ngemutaken kula panjenengan sami, ingatlah, selalu ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Wa aufu bi ahdi, dan laksanakanlah janji-janji untuk selalu taat beribadah, maka Allah akan membalas memenuhi janjinya. wa iyyaya farhabun, dan hanya kepada Allah lah kita selalu tunduk dan patuh. Maka di dalam ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah paring dawuh perintah kita supados kemutan mengingat peparing kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu apa saja. Dan manfaat kemutan ini, mengingat ini, manfaatipun apa? Maka kita akan semakin tunduk, patuh dumateng Allah, berterima kasih kepada Allah dengan semakin rajin ibadah, semakin rajin melaksanakan dawuh-dawuhipun Allah. Ya, semakin kathah tiang itu mengingat kenikmatan Allah, maka akan semakin banyak ibadahnya insya Allah. Semakin banyak rasa syukurnya kepada Allah, semakin banyak ketundukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka monggo kita kemutan, mari kita ingat apa nopo mawon kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, kalau kita hitung itu mboten saged nggih bapak-bapak, ibu-ibu, karena saking kathahipun nikmat Allah, peparingipun Allah kepada kita itu kathah sangat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung, menawi kamula panjenengan sami badhe ngitung, kenikmatan Allah boten saged karena saking kathahipun. Tetapi monggo kita sedikit membahas ingkang saged kita rasakan di antara nikmat-nikmat Allah niku napa mawon. Yang pertama nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, peparinganipun Allah, nikmat Allah ingkang paling ageng, yang paling besar kepada kita adalah nikmat Islam. Nggih, nikmat agami arupi agami Islam. Kawula panjenengan sami dados tiyang muslim memeluk agami Islam. Nggih, alhamdulillah tiyang sepuh kawula panjenengan sami orang tua kita Islam, ayah kita, ibu kita Islam. Sehingga kita lahir nggih, sejak lahir sudah beragami Islam. Ini suatu kenikmatan yang harus kita ketahui, kedah kita jagi. Allah subhanahu wa ta'ala ngemutakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyubbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ingkang artosipun sinten tiyang ingkang mencari agama, memeluk agami saksanesipun Islam, tidak beragama Islam, falayyukbala minhu, maka tidak akan diterima amalanipun. Nggih, amalanipun ten alam dunia niki, dalam kehidupan dunia, enten tiyang non muslim nggih, kadang-kadang nggih bantu kalih tangginipun, tetangga berbuat baik. Ada orang non muslim kadang-kadang membantu sosial, menengok orang sakit nggih nderek urunan, kadang-kadang gotong royong bangun jalan nggih, tetapi tidak diterima semua sedekahnya, semua infaknya, kebaikannya itu menawi mboten Islam, agamanipun senes Islam, Allah tidak menerima, mboten dicatat ganjaran, tidak berpahala. Ya, ini kerugian orang yang mboten memeluk agami Islam. wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat, mengkaitan akhirat, termasuk tiang-tiang ingkang rugi. Rugi niku maksudipun apa? Melebet neraka, masuk ke dalam neraka. Ya, orang yang tidak beragami Islam. Benten benten kali tiang Islam, tiang Islam alhamdulillah. Ya. Walaupun terkadang terbatas amalannya, infak sedekah nggih segede, misalipun rutin setiap hari 1000 atau saben Jumatan 5000. Sedikit bersedekah, sedikit bersosial, tetapi agamanipun Islam. Maka Allah nampi sing sithik niki nggih ditampi, diterima Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh malaikat, mengke enten ganjaranipun balasan di surga. Ya ini alhamdulillah kula panjenengan sami sedanten tiang-tiang Islam. Amargi enten nggih tiang niku sejak lahir sudah non muslim. Bapak ibunipun non muslim. Sehingga anakipun otomatis juga tidak beragama Islam. Ada lagi orang asalnya Islam, lahir dalam kondisi Islam, tetapi pengaruh teman sekolahipun sekolah non muslim, terpengaruh teman-temannya sehingga murtad menjadi orang non muslim. Niki juga enten kathah. Ada lagi pengaruh pasangan dewasa menikah, gara-gara nikah kemudian berpindah agama. Ini juga kathah. Maka kita alhamdulillah, kita lahir dalam keadaan Islam, lingkungan muslim, dekat masjid, pengaosan nggih enten kathah. Ini harus kita jagi nikmat Islam. Dengan cara bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu menjaga agama Islam niku caranipun pripun? Dengan semangat belajar, nggih sinau Islami piye sing bener disinau, dengan pengajian rajin, taklim, pengaosan, ini termasuk bersyukur kepada Allah atas nikmat dipilihnya Allah, milih kita dados tiang Islam. Yang kedua, dengan semangat ibadah, sholatipun nggih rajin, sholat wajib, sholat sunnah, rawatib, sholat duha, sholat tahajud, ini dijaga. Ibadah ini untuk menjaga akidah kita, menjaga agami kita dengan pengaosan, pengajian, dan juga rajin ibadah. Kemudian yang kedua, nikmat sunnah. Sunnah artinya pun mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beragama dan juga kita dalam beramal itu berusaha mengikuti contoh tuntunanipun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutaken, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak mengikuti contoh tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka juga akan tertolak amalanipun, boten ditampi Allah. Kemudian ingkang nomor kalih, bapak-bapak, ibu-ibu, nikmat peparinganipun Allah dumateng kawula panjenengan sami, jih punika nikmat aman, keamanan. daerah kita, negari kita aman, kampung kawula panjenengan sami aman, mboten enten perang, mboten enten perampokan, mboten enten pembunuhan. Nggih. Aman, aman dan tentram. Ini termasuk nikmat ingkang ageng sangat setelah nikmat Islam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, man asbaha minkum aminan fisirbihi, sinten tiyang engkang bangun pagi, nggih, pada pagi hari wungu dalam kondisi aman. Aman daerahipun, kampungipun aman. Ya, bangun pagi alhamdulillah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir badhe medal griya mawon takut niki enten. Daerah-daerah yang sedang perang badhe keluar rumah saja itu takut karena nanti ditembak, nanti dibunuh, nanti dirampok. Kita alhamdulillah bangun pagi, sholat dan masjid aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghalangi. Setelah sholat kita di rumah beres-beres kerja, badi nyambut damel dan sabin, alhamdulillah aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghalangi. Badi tindak peken, alhamdulillah juga aman. Badi tindak kantor aman, semuanya. Ini termasuk nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bangun pagi dalam kondisi aman, daerahipun mu'afan, engkang nomor kali sehat, rogonipun, badanipun sehat. Wa indahu kutu yaumihi, gadah makanan pokok ten griya tese enten beras, enten tabungan untuk makan hari ini, tese enten persediaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faka'annama hizat lahu dunya, tiang wau seakan-akan telah memiliki, gadai dunia semuanya. Dunia seisinya itu dia punya. Kehidupan dunia itu kan namung niku bapak-bapak. Nggih, sehat, saged nyambut damel, saged dahar, dunia seperti itu. Intinya hanya itu. Ya, seakan-akan kekayaan dunia sudah dia miliki. Ini nikmat aman nggih, termasuk kenikmatan yang besar. Terkadang tiang niku mboten sadar, mboten ngertos, kecuali kalau sudah hilang. Ya, nikmat aman ini baru kita rasakan kalau nanti misalnya, semoga tidak, ya kita bisa perhatikan bapak-bapak di berita-berita nggih, kadah daerah-daerah, negeri-negeri, negara-negara yang dilanda konflik, dilanda peperangan seperti negara Yaman, negara Afghanistan, Afghanistan, negara Suriah, negara Sudan, Libya, nggih. Badhe salat mawon niku mboten saged, menawi mboten aman nggih, bapak-bapak. Badhe ngibadah mawon niku mboten saged nek mboten aman. Iso nggih ten griya, ten ngomah mawon, badhe ten masjid mawon niku wedi. Amargi enten sniper, sniper niku nggih ditembak, tiba-tiba jatuh mati. Nanti keluar rumah pakai mobil dirampok. Nggih, untuk apa kekayaan misalnya enten tiyang sugih tapi tidak bisa kemana-mana. Mau naik mobil dirampok di jalan, mau bekerja nanti dibegal, dibunuh di jalan. Kalau tidak ada rasa aman, tidak berguna sehat. Awak sehat ning mboten sageten pundi-pundi, cuma di rumah aja. Ndak berguna sehat. Punya kekayaan badhe naik mobil takut dirampok. Tidak berguna kalau rasa aman, nikmat aman ini tidak ada. Ya, oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, akan kami uji kalian dengan ujian dihilangkan, akan kami uji kalian dengan ujian rasa takut. Ini yang pertama, ujian Allah yang besar itu ujian rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', baru yang kedua dari rasa lapar, kemiskinan. Ujian berupa rasa ketakutan, hilangnya keamanan, ini termasuk ujian yang besar, lebih besar, lebih berat daripada ujian miskin, kelaparan. Biasanipun nek negara, biasanipun nggih, kalau negara itu konflik perang seperti negara Yaman misalnya saat ini, nanti berperang mesti kelaparan, itu mesti. Habis perang mesti lapar karena tidak bisa bekerja. Nggih mboten saged nyambut damel, badhe ten sapin mboten saged. Nggih, biasanipun lapar, miskin setelah ada konflik peperangan. Tapi kalau miskin selama kondisinya aman, tesih aman, itu masih bisa usaha. Sekarang miskin, tesih sageten peken, alhamdulillah masih bisa rezeki dicari. Kita miskin masih bisa ke sawah untuk menanam, aman. Kita masih punya harapan nanti panen. Tapi kalau sudah rasa aman, keamanan itu hilang, sudah tidak bisa apa-apa. Badhe ibadah mawon nggih ten griya, salat Jumatan mboten saged, ten masjid mboten saged. Ini terjadi nyata, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa kita saksikan di negara-negara yang perang tadi. Nikmat aman ini kadang-kadang kawula panjenengan sami niku kesupen bahwa itu suatu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kedah kawula panjenengan sami jagi, nikmat aman iki harus kita jaga. Bagaimana cara menjaga keamanan, bapak-bapak, ibu-ibu? Mari kita jaga persatuan. Nggih, biasanipun yang menghilangkan rasa aman itu adalah peperangan, perang saudara. Nggih, perang saudara. Itu biasanipun ten pundi-pundi, ten Yaman, ten Suriah, ten Afghanistan. Itu kenapa? Perang, do perang dewi-dewi. Nggih, kalih kanconipun, kalih sedherekipun boten rukun, perang, saling membunuh. Ini menyebabkan hilangnya rasa aman. Maka monggo kita jaga rasa aman dengan menjaga persaudaraan, menjaga persatuan antara umat Islam, kalih umat Islam. Kathah umat Islam ten Indonesia niku banyak golongan, banyak organisasi. Nggih, dijaga persatuannya, persaudaraannya antara umat Islam dengan pemerintah, ini juga dijaga. Walaupun pemerintah ada kekurangan, ada kesalahan, ada kedzaliman, tapi ampun ngantos terjadi pemberontakan, ampun ngantos terjadi kudeta, perang berdarah saudara. Ini yang akan menghilangkan rasa aman. Pengalaman semuanya di Yaman, di Sudan, di Suriah itu seperti itu. Ya, nikmat aman, monggo bapak-bapak, ibu-ibu kita jaga. Kemudian engkang nomor tiga, nikmat sehat. Nikmat sehat ini bapak-bapak, ibu-ibu, lebih utama, lebih tinggi daripada nikmat kaya, nikmat rezeki. Nggih. Jados langkung sae pundi, lebih utami pundi sehat nopo sugih. Nggih, misale enten tiang. Nggih, tiang sakit lan melarat. Enten tiang sakit miskin. Diberikan satu pilihan, kamu pengin sehat apa pengin kaya? Kedah milih salah setunggal. Ada orang nggih, wow, sakit dan miskin. Ya, pilih kaya apa sehat? Maka lebih utama sehat. Ini nikmat sehat itu lebih utama daripada nikmat kekayaan atau rezeki. Amargi napa bapak-bapak, ibu-ibu? Menawi sehat saged bekerja mencari rezeki, bisa kaya. Tapi kalau sakit tidak bisa ngapa-apa di rumah, nanti hartanya akan habis walaupun kaya. Ya, maka nikmat sehat ini langkung utami daripada nikmat harta dan kekayaan. Enten bukti, bukti ini pun nggih. Di dalam hadis ingkang diriwayatakan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathata min bani Israel." Sesungguhnya ada tiga orang zaman rumiyin, enten tigang tiang dari Bani Israel. Abros, yang pertama punya penyakit kulit, sakit kulit. Wa akrok, yang kedua penyakit di kepalanya, rambutnya. Ingkang nomor tiga, akma, buta. Berarti niki tigang tiang niki sakit. Penyakit kulit, penyakit wonten ing kepala rambut, ingkang nomor tiga wuto. Kemudian aradallahu an yabtaliyahum, Allah ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutus seorang malaikat. Allah mengutus seorang malaikat untuk mendatangi tiga orang ingkang nembis sakit wau. Kemudian datanglah malaikat kepada orang yang pertama, orang yang punya penyakit kulit, sami. Maka malaikat ini bertanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Gini, malaikat nawani, gampangannya nawani. Kue pengin nopo, tak kei. Ya, malaikat, kamu pengin apa saja silahkan, saya akan berikan. Maka orang tadi menjawab, sehat, saya pengin sehat. Ini, saya pengin sehat, kulit yang bagus, penyakit saya hilang. Ini yang pertama. Mboten pengin saya pengin uang banyak, harta kaya, tidak. Tapi orang sakit yang pertama kali dia inginkan sehat dulu. Ya. Kemudian malaikat bertanya lagi. Kemudian setelah itu apa? Kamu pengin apa? Nek pun sehat pengin apa? Dia menjawab, saya pengin unta. Nggih, jaman riyin unta, nek sakniki nggih mobil. Misalipun ngoten. Dados sehat itu lebih utama daripada nikmat harta dan kekayaan. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya alhamdulillah Allah paringi nikmat sehat. Walaupun mungkin kehidupan kita biasa, kita bukan orang kaya, nggih. Tapi nikmat sehat ini lebih utama. Kaya tapi sakit, sakiten, nggih, atau sehat tapi sederhana biasa. Ini lebih baik sehat sederhana hidupnya biasa-biasa tapi sehat, daripada kaya tapi sakit tidak bisa apa-apa. Ya, ini harus kita syukuri, nikmat sehat kedah kaula panjenengan sami syukuri. Nikmatani maghbunun fihima kathirun minannas. Ada dua nikmat peparinganipun Allah ingkang kathah tiyang niku kesupen. Napa? Nikmat sehat. Salah setunggalipun nikmat sehat. Iya. Jadi walaupun kita sederhana, biasa, tapi Allah berikan kesehatan ini harus kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, kaula sehat, tesih Allah paringi kesehatan, digunakan untuk ibadah, tesih saged melampah ten masjid sholat, tasih saged melampah lenggah pengaosan. Ini harus kita jaga nikmat sehat untuk semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalau kita teliti misalnya bahwa kesehatan itu mahal harganya, gitu. Pernah ada orang miskin datang kepada salah seorang ulama mengadukan kepada ulama tersebut tentang kemiskinannya. Wahai Syekh, saya hidup saya kok melarat terus, miskin terus, usaha kok gagal terus, ini gimana? Ya, maka ulama tadi mengatakan dirimu itu punya kekayaan. Allah berikan kekayaan dalam tubuhmu. Jasad kita itu sangat berharga kalau dinilai dengan harta. Maukah napa paningal nggih, paningal dibeli dengan 100 juta? Apakah kita mau mata kita, paningal kita diganti 100 juta? Tidak mau. Kita buta ya, tak kei 100 juta ning buta. Kita enggak mau. Ini sehat mata saya itu lebih berharga daripada 100 juta. Telinga kita bisa mendengar Al-Quran, pengaosan sakit mireng, alhamdulillah. Tak kei 100 juta ning mboten sakit mireng, apa mau? Kita enggak mau. Ya, tangan kita tak kei 100 juta ning buntung, kaki kita mboten sakit melampah, apa mau? Tidak mau. Jadi tubuh kita itu kaya, penuh dengan harta. Kita itu kaya, sehat itu suatu kekayaan yang Allah berikan dumateng kawula panjenengan sami. Mari kita jaga. Cara ini pun pripun ben tetap sehat niku pripun, manfaatkan wedal waktu untuk ibadah. Kalau Allah ngertos, oh wong iki nek kei sehat kok semangat ibadah terus, maka Allah berikan sehat. Terus Allah berikan kesehatan. Karena kita manfaatkan untuk kesainan. Kemudian ingkang nomor sekawan juga alhamdulillah Allah pasti memberikan rezeki. Rezeki itu sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan sejak kita tesih bayi di dalam rahim ibu kita. Usia 100 kali dosa dinten nggih. Di dalam hadis saat bayi niku usia kawan sasi atau 120 dinten, yursalu ilaihil malak, Allah mengutus seorang malaikat ke dalam rahim seorang ibu. Kemudian apa? Ditulislah malaikat itu fayan fuhu fihi ruh, malaikat meniupkan ruh nggih jados bayi hidup. Kemudian bikat birizkihi, malaikat sudah menulis rezekinya. Bayi niki rezeki ini pun pinten, nanti sudah Allah tetapkan, Allah berikan, Allah jamin nikmat rezeki pada kita. Lawang tiang kafir, binatang binatang di laut, Allah jamin rezekinya, apalagi kita orang Islam yang rajin sholat, tiang-tiang ingkang sregep ten masjid, sregep pengaosan, sregep sholat, itu pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin tersia-sia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngemutakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu binatang yang berjalan napa mawon, semut nggih, nyamuk, lalat, illa 'alallahi rizquha. Allah sudah memberikan rezekinya. Ya, pasti rezeki itu ada. Tinggal kita ikhtiar nggih, berusaha untuk mencarinya dengan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang halal, pasti Allah paring kita rezeki ingkang cukup, cukup untuk kehidupan kita, kesejahteraan kita. Ya, ini nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam. Alhamdulillah kita sedang tentatus tiang Islam, nikmat aman, daerah kita, kampung kita, negari kita aman. Alhamdulillah kita syukuri, sehat, badan kita sehat, dan juga rezeki kita ada, lancar, insya Allah semuanya cukup, tergantung kita mensyukurinya, qanaah dalam menerimanya. Ini sangat banyak, sangat besar sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita gunakan dengan tadi, semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, setelah kawula panjenengan sami ngertos nikmat peparinganipun Allah niku kathah, mari kita matur nuwun, terima kasih kepada Allah dengan cara ngestoaken dawuh-dawuhipun Allah. Napa mawon dawuhipun kita laksanakan, kemudian awisanipun Allah, larangan-laranganipun Allah kita tepi. Ini cara bersyukur dan mengingat, berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah pengajian ingkang kawula hormati, ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dari surat Al-Baqarah ayat 40, mengingat nikmat Allah kepada kita sehingga menyebabkan kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Saderengipun kawula cekapi, menawi enten pertanyaan, monggo kawula sumanggaken. Nggih. Saudara, saya. Saudara yang, nggih, saudara kandung yang meninggal, ya. Meninggal ahlul kitab, ya. Ahlul kitab Yahudi Nasrani, Kristen ngeten nggih, Nasrani nggih. Apakah boleh didoakan boten angsal? Tidak boleh, tidak boleh. Karena di dalam Al-Quran enten ayatipun wala tad'u, jangan kalian doakan, ya. Orang-orang yang sudah meninggal dalam kondisi kekafiran itu tidak boleh didoakan untuk mendapatkan rahmat seperti itu, mboten pareng. Nabi Ibrahim alaihi salam juga dilarang oleh Allah mendoakan ayahnya. Ngiboponipun bapakipun Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim mendoakan tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh ya mendoakan orang non-muslim yang sudah meninggal dalam keadaan kafir tadi ini. Ya boleh dalam keadaan masih hidup, menawi tasih sugeng, kita berbuat baik, misalnya memberi, berkunjung, ya itu boleh, tidak apa-apa. Kepada orang kafir atau kepada tetangga, saudara, non-muslim, okay. Memberi hadiah, kemudian juga berkunjung, apa, karena saudara didakwai, diajak untuk masuk Islam, seperti itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal, ya sudah tidak diperbolehkan untuk didoakan. Istrinya. Hidup, hidup. Masih hidup saudaranya, saudara saya. Iya. Pakai sama sebuka, terus sama soleh ke tangga saya. Iya, istrinya saya, istrinya juga non muslim. Iya, Kristen. Iya. Ya itu sama. Boleh, artinya boleh di jenengan dekati, didakwai, kemudian misalnya di hadiahnya diterima, enggak apa-apa. Ya, artinya sebagai usaha dakwah agar dia bisa masuk Islam gitu. Pripun caranipun supados tertarik dengan agama Islam. Ya, kita ajak, kita dakwai untuk memeluk agama Islam dengan akhlak, dengan perilaku yang baik kepada dirinya. Enggak tahu nih Pak, insyaallah. Iya. Iya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cekapi kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.